Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Sholat, dia diketahui seorang muslim. Siapa yang tidak sholat, dia diketahui seorang kafir. Sehingga sholat, cerminan seorang mukmin, cerminan seorang muslim. Karena itu pula ketika kita diminta, diperintahkan, disuruh untuk sholat, maka seorang mukmin pasti menyambutnya. Sebagaimana Rasulullah pun menyambut sholat. Tidak seorang mukmin disuruh untuk sholat, diarahkan untuk sholat, malas dan tidak mau menyambutnya. Yang malas dan tidak mau menyambutnya hanyalah seorang munafik berbaju Islam. Seorang munafik berbaju Islam, bajunya Islam tapi kalbunya nifak, malas, enggan menolak sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Cukup ini dari Rasulullah, bahwa sebaik-baik amalan kita adalah sholat. Apabila baik sholat kita, baik semua amalan kita. Wala yuhafidz 'alal wudu illa al-mu'min. Dan tidaklah seorang menjaga wudu kecuali dia seorang mukmin. Tadi sudah disebutkan bagaimana Rasulullah selalu berwudu. Bagaimana as-salafus saleh membiasakan dirinya untuk bersuci dengan berwudu. Maka dengan hadis ini dengan tegas mengatakan wala yuhafidz 'alal wudu illa al-mu'min, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin, yaitu mukmin yang sempurna keimanannya. Mukmin yang sempurna keimanannya. Karena dengan selalu dia berwudu, selalu dia menjaga dirinya dari apa-apa yang tercela, apa-apa yang menodai kesuciannya. Dan niscaya dia dibimbing demikian. Adapun seorang yang enggan berwudu, tentunya pertama dia membiarkan dirinya tidak bersiap untuk beribadah. Enggan berwudu, dia menyiapkan dirinya tidak bersiap untuk beribadah. Dan karena dia tidak selalu menjaga dirinya dengan kesucian, maka akan diikuti dengan amalannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada hambanya sesuai dengan keinginan dan sebab untuk mendapatkan taufik dari hamba itu sendiri. Ada orang mengatakan, ya Allah berikan saya taufik, tapi dia sendiri tidak mengamalkan, tidak menjalankan sebab untuk dia mendapatkan taufik. Dengan berwudu, dia berharap dia disucikan oleh Allah. Dia berharap dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tetapi ketika dia enggan untuk berwudu, maka didapati tentunya dengan keengganannya ini, dia melakukan apa yang tidak mensucikan dirinya, bahkan menyeret dirinya kepada perkara-perkara yang dibenci. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk bisa mengamalkan hadis ini, beristiqamah, mengarahkan diri kita untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang ada, karena itu mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Membiasakan diri kita dengan salat, salat sunnah, karena salat itu adalah sebaik-baik amalan. Demikian tentunya salat wajib, yang itu adalah kewajiban. Dan menjaga diri kita untuk selalu bersuci, bertaharah. Qala rahimahullah, rawal Halimi an Yahya ibni Adam fi qawlihi at-tuhuru syatrul iman. لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا. Dari Yahya ibn Adam tentang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu syatrul iman, sebagian atau setengahnya iman, atau merupakan bahagian dari iman. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan solat dengan nama iman. Allah menyebutkan solat dengan nama, dengan sebutan iman. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dan Allah tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Diinginkan iman di sini, ay salatakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Allah akan mencatat dan menerimanya dengan sebaik-baik penerimaan apabila salat kalian memang pantas untuk diterima. Namun diinginkan dengan ayat ini secara khusus kepada sahabat yang telah sholat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum mereka disyariatkan oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Karenanya Allah pun memberikan kabar agar mereka tidak bersedih dan mereka tidak salah di dalam menduga dan memperkirakan bahwa sholat mereka dulunya ketika menghadap Baitul Maqdis sia-sia, karena kiblat sudah dipindahkan, berarti semasa mereka sholat di Baitul Maqdis tidak tercatat. Karenanya Allah menghibur saudara, menghibur hamba-hambanya yang beriman ini, sahabat-sahabat nabinya ini, dengan pernyataan, dengan firman-Nya, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kalian menghadap berkiblat ke Ka'bah. Namun salat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini, seperti dikatakan tadi, salat disebut dengan nama iman. Salat disebut dengan nama iman, dan salat itu pun tentunya merupakan amalan iman. Bahkan nanti kita akan dapati dia adalah amalan yang paling tinggi dari amalan iman, atau di antara amalan-amalan yang tinggi dari amalan iman. Qala rahimahullah, wa la tajuzu shalah illa bil wudu. Tidak boleh salat kecuali setelah berwudu. Tidak boleh salat kecuali setelah berwudu, yaitu siapa yang berhadas tidak akan diterima salatnya kecuali dia telah berwudu. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Fahuma syai'ani, kullu wahid minhuma nisful akhar. Keduanya yaitu iman, maaf, salat dan taharah, dua perkara yang setiap satu darinya dikatakan setengah dari yang lain. Sehingga tahara nisfu wassalatu nisfu, kalau dikumpulkan menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu. Yaitu siapa yang beramal sholat dan sebelum dia sholat dia berwudu, maka dia telah menyempurnakan iman. Dia telah menyempurnakan iman. Wallahu a'lam bissawab. Sebagai bentuk himbauan kepada kita agar kita jangan meremehkan untuk berwudu, agar selalu membiasakan diri kita untuk berwudu. Karena dengan berwudu kita siap untuk beribadah. Dan dengan amalan ini kita berharap. Karena seorang bertawassul dengan amal solehnya. Seorang bertawassul dengan amal solehnya. Masih ingat tiga orang yang masuk ke dalam apa? Ke dalam gua dan tertutup apa? Batu. Dia bertawassul dengan amal solehnya. Satu menyebutkan amalannya ini, kemudian batu itu terbuka. Yang lain menyebutkan amalannya itu, kemudian terbuka lagi tapi belum bisa mengeluarkan mereka. Kemudian yang lain mengucapkan dengan amalannya. Mereka semua bertawassul dengan amalannya. Dan terbukalah gua dengan batu tersebut. Maksudnya, dengan bertoharoh kita bertawassul. Ya Allah, mudah-mudahan dengan toharoh ini, saya pun engkau sucikan dengan pensucian. Saya pun engkau bersihkan dengan pembersihan. Karena kita semua butuh untuk disucikan, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan menyinggung sholat dengan tentunya sebagai bentuk kesimpulan keterangan yang kita ambil dalam toharah, dalam cabang yang ke-20 dari cabang keimanan dari kitab ini, yaitu semestinya kita tidak menyepelekan sholat. Toharah saja tidak boleh kita sepelekan, terlebih lagi sholat, yang sholat itu sudah disebutkan cahaya, sholat itu disebutkan sebaik-baik amal, sholat itu disebutkan naam pembeda antara seorang apa? Seorang muslim dan kafir. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadi wal-ishruna min syu'abil iman. Ke-21 dari cabang-cabang keimanan. Yang ke-21 dari cabang-cabang keimanan. As-salawatul khamsu. Salat yang lima. Salat yang lima. Liqaulihi ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dalam suratul Baqarah ayat 143. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak akan menyia-nyiakan, atau Allah tidaklah akan menyia-nyiakan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Iman tadi disebutkan sholat, sehingga disebutkan di sini ay sholatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Yang menunjukkan amalan sholat itu amalan yang agung. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata, dalam suratul Baqarah ayat ke-43. Dan tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Di sini dalam bentuk perintah, aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Karena salat yang lima ini wajib, maka perintahnya tentunya perintah wajib, akimu. Dan hukum asal perintah dalam nas, hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Nanti ada yang memalingkan, baru dikatakan hukumnya tidak lagi wajib, berpaling kepada sunnah atau beralih kepada sunnah dan beralih kepada mungkin yang lainnya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukum asal wajib. Karenanya solat lima waktu solat wajib. Wa qawlihi ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat ditetapkan waktu-waktunya terhadap kaum mukminin, dalam surah An-Nisa ayat 103. Karena ditetapkan waktu-waktunya, ini menunjukkan bahwa salat di sini adalah salat wajib. Karena salat sunnah, salat yang bisa kita kerjakan kapan saja selama tidak ada larangan untuk mengerjakannya. Dan salat sunnah yang berkaitan dengan waktu tidak ada kewajiban pengerjaannya. Tidak ada kewajiban pengerjaannya. Tetapi yang tidak berkaitan dengan waktu, maka kapan saja kita mau kerjakan. Semisal salat tahiyatul masjid, kapan saja kita mau kerjakan, selama kita masuk ke masjid, kita bisa kerjakan. Salat sunnah wudu, kapan saja kita selesai berwudu, kita mau kerjakan, maka kita kerjakan. Ini salat sunnah yang tanpa waktu. Adapun salat sunnah yang dengan waktu, salat duha. Tetapi salat duha bukan salat wajib. Adapun yang ditetapkan waktu-waktunya yang tidak bisa keluar dan tidak bisa kita lalaikan dari salat wajib, salat lima waktu. Inilah yang ditetapkan waktu-waktunya. Sehingga siapa yang meninggalkannya, tentunya dia terjatuh di dalam dosa. Bahkan meninggalkannya termasuk dalam perbuatan kufur. Termasuk dalam perbuatan kufur. Meninggalkan solat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa qawlihi ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa li hadith Jabir radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sesungguhnya pembeda seseorang antara mukmin dengan dia musyrik ataupun dia kafir dengan meninggalkan salat. Dengan meninggalkan salat. Yang membedakan mukmin dengan musyrik, dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Mukmin pastinya mengerjakan sholat. Adapun musyrik dan kafir pastinya tidak mengerjakan sholat. Karena itu dikatakan oleh para ulama kita dan sudah kita juga sebutkan, siapa yang meninggalkan sholat, bisa saja dia tertuduh orang kafir. Karena hanya orang kafir yang tidak mengerjakan sholat. Terlebih lagi kalau dia meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu boleh ditinggalkan, maka tidak diragukan lagi dia kafir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi tidak diragukan lagi dia terjatuh di dalam kekufuran, kekafiran. Maka wahai hamba-hamba Allah, tegakkanlah solat yang diwajibkan. Buktikan bahwa diri kita ini adalah seorang yang beriman, seorang yang berislam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau dulu munafikin mengerjakan solat, lantas mereka masih tetap dikatakan kafir, munafik, dia dihukumi kafir, tapi mengerjakan sholat. Karena mereka tidak mengimani sholat. Kemudian tidak mengimani Islam itu sendiri. Dan orang munafik pun kalau menegakkan sholat malas-malasan. Enggan. Apa itu sholat lagi. Capek sholat terus. Itu munafik. Sedikit-sedikit sholat. Itu munafik. Munafik itu tempatnya di kerak api neraka. Kalau ada yang berani membakar tangannya sampai terbakar hangus, gosong, sampai tulangnya pun hangus, maka silakan meninggalkan sholat. Karena nanti tempatnya seperti itu. Dengan api dunia tentunya nantinya dengan api akhirat, api neraka. Tapi kalau tidak berani, jangan coba-coba meninggalkan sholat. Naam. Maksudnya, seorang jangan meninggalkan sholat karena dia akan dibakar oleh api neraka. Demikian lagi kalau dia munafik, yang dia melecehkan sholat, enggan karena sifat nifaknya, dia akan lebih parah lagi tempatnya nanti di neraka yang paling dalam di keraknya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihaini qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan dari hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salat tepat pada waktunya. Salatu liwaktiha. Tentunya pertanyaan ini, anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, menunjukkan bagaimana para sahabat, mereka adalah orang-orang yang menjadi suri tauladan yang baik bagi kita, selalu bertanya kebaikan, selalu berharap kebaikan, bertanya dan berharap kebaikan. Bertanya tentang kebaikan dan berharap kebaikan. Tidak ada di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kok bisa kaya? Bagaimana bisa punya mobil mewah? Bagaimana bisa memiliki harta yang banyak? Bagaimana bisa jadi penguasa? Bagaimana? Tidak ada sahabat yang bertanya tentang itu. Karena itu bukan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mereka bertanya kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga mereka bertanya di antara pertanyaan seperti pertanyaan tadi, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Padahal mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kebanyakan mereka adalah du'afa, orang-orang fakir miskin. Tapi mereka tidak bertanya tentang perhiasan dunia, kenyamanan dunia. Mereka bertanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Karena mereka inginkan kebaikan dan ingin meraih cinta Allah. Berbeda dengan kita sekarang. Pertanyaan kita duniawi. Kebutuhan kita dunia. Lebih utama dunia daripada akhirat. Bahkan kita lebih berharap kematian kita karena dunia, bukan karena akhirat. Padahal apa yang ada dari dunia ini tidak bisa menggantikan akhirat. Tidak bisa menggantikan akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya para sahabat bertanya, ahabul a'mal. Ahabul a'mal, amalan yang paling dicintai. Bukan amalan yang paling bisa mendapatkan makanan, minuman, perhiasan, dan yang lainnya. Kalau sahabat mau bertanya seperti itu bisa saja karena mereka dari fakir fuqara. Tapi tidak demikian. Mereka tidak mau yang seperti itu karena mereka tahu tidak akan berfaedah apa yang mereka tanyakan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Mereka bahkan meninggalkan dunianya untuk meraih akhiratnya. Meninggalkan dunianya untuk meraih akhiratnya. Berapa banyak sahabat atau ada beberapa sahabat yang kaya di Makkah, tetapi meninggalkannya untuk meraih akhirat, mengikuti Rasulullah ke Madinah dalam keadaan Madinah bukan negeri mereka, dan dalam keadaan Madinah dengan cuaca dan kondisi yang tidak sama dengan negeri mereka. Mereka bersabar, mereka bertahan, mereka beristiqamah. Dalam keadaan mereka mendapatkan suatu yang sudah sempurna dari sisi dunianya dulunya di Makkah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka mereka pun bertanya tentang kebaikan akhirat. Salah satu di antaranya, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu li waktiha. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Artinya, salat sesuai dengan waktunya, tepat pada waktunya. Dan salat tepat pada waktunya adalah salat yang ditegakkan kalau laki-laki umat ini ketika dikumandangkannya azan yang menunjukkan telah masuk waktu salat, ditegakkan dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Bukan sholat di rumah tanpa ada alasan dan tanpa uzur. Dan bukan sholat dengan mengundur-ngundurkannya. Tadi telah dikatakan orang-orang munafik malas sehingga mereka mengundurkan sholat sampai kemudian keluar waktunya. Sampai keluar waktu. Di antara Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau di antara para ulama seperti Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan siapa yang tempat tinggalnya atau rumahnya berada di sekitar masjid atau bahkan tetanggaan dengan masjid, lantas tidak terwujudkan kehadirannya, maka ketahuilah dia seorang munafik. Ketahuilah dia seorang munafik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga solat pada waktunya atau tepat pada waktunya. Dan tentunya pula tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkan atau mengakhirkannya. Qultu, kemudian aku katakan, wahai Nabi, thumma ayyu, kemudian apa? Dan tadi kita sebutkan mengundur-ngundurkan itu adalah amalannya munafik. Atau bahkan dia datang di saat jamaah sudah tidak sholat. Khawatir kenifakan yang ada padanya. Demikian, dia ingin selalu menelatkan sholatnya. Dikhawatirkan yukhsha alaihin nifaq. Dikhawatirkan kenifakan ada padanya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari amalan yang menjauhkan kita semua dari amalan yang dia murkai, yang dia tidak ridhoi, yang dia benci. Dan menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan nifak. Dan menjadikan kita hamba-hambanya yang ngerti dan selalu bersyukur kepadanya dengan segala nikmatnya. Sehingga kita menyambut ibadah kepadanya. Karena sepantasnya lah kita beribadah. Kita adalah orang atau hamba yang tidak tahu bersyukur, dengan nikmat yang banyak lantas kita tidak mau beribadah kepadanya. Tidak tahu bersyukur dengan nikmat yang diberikan, kemudian tidak mau beribadah kepadanya, tidak serius kepadanya, tidak serius dalam peribadatan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Kemudian apa? Kemudian birrul walidain. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan banyak sekali nas, sebagaimana nanti juga akan disebutkan dalam kitab ini, berkaitan dengan perintah, himbauan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan peringatan haramnya untuk durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu pula ditempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana di sini amalan yang dicintai, dan dalam banyak tempat nas amalan yang mulia. Amalan yang mulia, dan tidak ada seorang anak pun yang bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sedikit pun dengan kebaikan, kalaupun mereka telah memberikan kebaikan, sampai kemudian nanti orang tuanya didapati sebagai budak, lantas dia merdekakan. Kalau dia dikatakan membalas kebaikan kedua orang tuanya, dia dapatkan orang tuanya sebagai budak, namanya budak, diperjualbelikan, lantas dia merdekakan. Ini baru membalas. Tetapi selama itu dia tidak pernah membalas kebaikan kedua orang tuanya, kalaupun dia telah memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Karena kebaikan orang tua tidak terbalas oleh anaknya. Kebaikan orang tua tidak terbalas oleh anaknya. Karena itu, wahai anak-anak sekalian, dalam bab ini kebetulan disinggung dengan birrul walidain, yang juga nanti kita akan dapati keterangannya sendiri. Cuma kami kedepankan sebagai bentuk bentuk nasihat agar berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena amalan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah, yang amat dicintai oleh Allah. Berbuat baiklah kepada mereka berdua. Kebaikan mereka berdua sangat banyak yang tidak dapat kalian balas. Kira-kira kalian membalas apa dengan orang tuamu? Kamu katakan, saya sudah pintar belajar agama. Itu bukan kebaikan untuk membalas kedua orang tuamu. Artinya, bukan kebaikan yang bisa membalas kedua orang tuamu. Kamu memberikan bayaran uang, gaji, itu bukan kebaikan untuk membalas kedua orang tuamu. Itu kalau kamu memberikan gajimu. Apalagi, kamu belikan mobil, kamu berikan rumah, itu tidak membalas orang tuamu kebaikannya. Maka berbuat baiklah kepada keduanya. Mulai dengan tutur kata yang baik, santun, kita dapati di antara awamun nas, orang-orang awam santun dengan orang tuanya. Dan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Kita belajar agama tentunya harus lebih santun dengan orang tuanya. Lebih beradab, lebih memuliakan. Kita belajar agama. Masa kita belajar agama luar biasa lebih parah daripada berandalan. Tidak santun, tidak sopan dengan kedua orang tuanya. Orang awam saja santun dan sopan. Kemudian, kita dengan kedua orang tua kita, mendengarkan tutur katanya, petuahnya, nasihatnya. Karena tidaklah kita dinasihati kecuali kebaikan. Dan wajar orang tua menasihati karena engkau adalah anaknya. Kalau kamu bukan anaknya, tentunya lain lagi perkaranya. Engkau adalah anaknya, dinasihatin, dibimbing. Engkau adalah buah hatinya. Tidak lepas dia berdoa kepada Allah. Habli dzurriatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan-keturunan yang baik, yang saleh. Lantas dia menginginkan kebaikan padamu. Sangat wajar. Maka engkau sambut dengan berbuat baik kepada keduanya. Mengikuti, mendengarkan orang tuamu, anak-anak sekalian. Yang dengan mereka berdua sebab adanya kalian. Sebab adanya kamu. Kalau tidak ada mereka berdua, kalian tidak ada. Kalian tidak ada. Karena Allah menciptakan kalian dengan sebab adanya mereka berdua. Santun. Isat. Sudah dua kali. Anak-anakku sekalian, kalau ta'lim, dari adab ta'lim itu menghormati gurunya. Mendengarkan gurunya. Jangan ta'lim kalian punya kegiatan tersendiri. Itu tidak beradab namanya. Faham? Jadi kalau ustadznya tak memberikan pelajaran ta'lim, kalian dengarkan. Jangan kalian bermain, kalian punya kegiatan sendiri. Itu namanya tidak beradab. Kalau tidak mau ta'lim, nanti bisa dikeluarkan dari masjid. Keluar saja lebih baik daripada ta'lim. Tidak beradab. Difahami? Nah, ustadz atau guru itu memberikan penjelasan, memberikan pengarahan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau murid sudah tidak beradab, nanti guru bisa bertindak tegas. Jadilah orang-orang yang mengerti adab. Siapapun kalian. Siapapun kalian, belajar mengerti adab. Jangan tidak mengerti adab. Yang tidak mengerti adab, cuma berandalan kita katakan. Kalian bukan berandalan, kalian orang yang belajar agama. Ketika belajar mengerti adab, saya harus dengarkan, harus menulis. Tidak mengerjakan yang lain. Difahami ini? Kalau kalian belajar seperti itu. Naam. Jangan juga ustadznya mengajar, kalian tidur. Itu tidak beradab. Tapi mendengar, mencatat, dan serius. Jadilah seorang penuntut ilmu agama. Bukan jadilah seorang yang tidak mengerti bagaimana sebagai penuntut ilmu agama. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan nanti insyaAllah ta'ala setelah asar insyaAllah, dan sebagaimana sudah disebutkan, disampaikan bahwa ta'lim kita ini adalah mengisi hari-hari yang utama. Karena kalau kita tidak isi, kita akan menggunakannya dengan sia-sia. Terlebih lagi, sebagian kalian tentunya sudah tidak memiliki pelajaran. Maka akan digunakan dengan sia-sia. Kalaupun di sana ada kegiatan-kegiatan mungkin tidak sepenuhnya. Karena itu kita isi dengan apa yang utama, apa yang bermanfaat, apa yang nafi' buat kalian. Dan bukan untuk mengambil waktu kalian sama sekali. Kalau hanya sekedar untuk mengambil waktu anak-anakku sekalian, Ustadz lebih banyak waktunya terambil. Ustadz bisa membaca, Ustadz bisa mutola'ah, dan yang lainnya. Tetapi karena rasa sayang dengan kalian untuk mengisi waktu-waktu yang ada, kita ambil waktu ini dan waktu-waktu yang ada tersebut untuk kegiatan yang nafi'. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena kalau tidak ada kegiatan, niscaya kalian coba ngalur ngidul, cerita, tertawa-tawa. Apakah itu ibadah? Ibadah yang baik di hari-hari yang mulia seperti ini. Karena kalian pikir sudah tidak ada pelajaran, tidak ada juga tuntutan untuk menghafal Al-Quran, ya sudah, bebas waktunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini difahami. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.